بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi bayani mutammimah al-ajramiyah. Al-alam ini isim arifat berikutnya setelah dhamir ialah isim alam. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-alam nau'ani, isim alam itu terbagi menjadi dua: syahsiyun, yang pertama isim alam syahsi, wawwa ma'budi'a disyai'in bi'aylihi la yatanawalu layrahu Zaidin wa Fatimata wa Makkah wa Sadqam wa Qa'. Alam saksi ialah isim alam yang dibentuk untuk menunjuk nama sesuatu tertentu, tidak melibatkan yang lain. Seperti Zaidun, nama laki-laki tertentu. Fatimatu, nama orang perempuan tertentu, itu Fatimah. Makkah, nama daerah tertentu, yakni Makkah. Sadqam, ini nama onta tertentu, ya, si Sadqam. Qa'an, nama kabilah tertentu, nama kabilah Qa'an. Wa jinsiyun wawwa ma wudi'a di jinsin minal ajnas. Adapun yang kedua disebut alam jinsi ialah isim alam yang menunjukkan jenis komunitas tertentu. Berarti nama ini dipakai banget untuk suatu komunitas. Nah, Usama bil Asad, seperti Usama, ini nama komunitas singa. Jadi semua singa itu Usama. Kalau seandainya Usama dipakai untuk nama laki-laki tertentu, maka masuk alam saksi, ya. Tapi kalau Usama yang dimaukan ialah komunitas singa, Usama itu dipakai nama barengan untuk semua singa, singa yang mancung atau yang pesek, yang ganteng atau yang jelek, ya, ya Usama, maka alam jinsi. Soal lita'lab, soal nama yang dipakai barengan untuk komunitas ta'lab, ta'lab musang atau rubah. Jadi semua musang ini namanya ta'lab, soal ya, namanya apa? Soal. Wa du'alah lidzi'bi, du'alah ini nama untuk kumpulan serigala. Di semua serigala punya nama du'alah. Wa ummu iryatin lil akraw, ummu iryat ini nama komunitas atau kumpulan kalajengking. Nah, wa huwa fil makna karena kira di annahu sya'iun fi jinsi, secara makna alam jinsi itu seperti isim nakir ya, karena masih umum jenisnya. Fataqulu li kulli asadin ra'aitahu hadza usamatu mukbilan, maka engkau bisa mengatakan kepada setiap singa yang engkau lihat, ini si Usama datang. Nah, wa yanqasimul alam aydan ila ismin wa kunyatin wa laqabin, isim alam juga terbagi menjadi alam isim, alam kunyah, dan alam laqab. Falismu kama matalna Zaidin wa Usama, alam isim contohnya seperti yang telah kita sampaikan tadi, Zaid, Usama, itu alam isim. Wal kunyatu ma suddira bi abin au ummin ka Abi Bakrin wa Ummi Kulthum wa Abil Harth il asad wa ummi irjab il akrab. Adapun alam kunyah, ini alam yang diawali dengan lafadz abun atau umun, seperti Abu Bakar, Ummu Kulthum, Abul Harith. Abul Harith ini kunyah untuk semua singa. Berarti Usama nama komunitasnya, Abul Harith kunyahnya singa, Ummu Iryat ini kalajengking. Wal laqab ma usyira bi rif'ati musammahu ka Zaidil Abidin au bi dha'atihi ka Battah wa Anfin Naqah. Alam laqab ialah alam yang dipakai untuk gelar, untuk memuji yang diberi nama seperti Zainul Abidin, atau untuk merendahkan yang diberi nama seperti Battah, si bebek, Anfun Naqah, si hidung unta. Wa idza istama'a al-ismu wal laqab wajib takhir laqab fil afsah nahu ja'a Zaidun Zaidul Abidin. Jika berkumpul antara alam isim dan alam laqab, maka wajib mengakhirkan alam laqab menurut pendapat yang paling fasih. Contoh ja'a Zaidun Zaidul Abidin, Zaidun alam isim, Zaidul Abidin alam laqab. Berarti alam laqabnya diakhirkan. Ini menurut pendapat yang paling fasih. wa yakunul laqabu tabi'an lil ismi fi i'rabi. Alam laqab tadi i'rabnya mengikuti alam isim. Ja'a Zaidun ya Zainul Abidin. Ra'aitu Zaidan ya Zainal Abidin. Marartu bi Zaidin ya Zainil Abidin. Illa idza kana mufradaini fa yajibu idafatu ismi ila laqab. Kecuali jika alam isim dan alam laqabnya sama-sama berbentuk mufrad tunggal ya, maka wajib menyandarkan isim kepada alam laqab. Contoh Saidu Qurzin. Said itu alam isim, Qurzin alam laqab, sama-sama berbentuk mufrad. Saidu Qurzin, jadi alam isim mudhof kepada alam laqab. Kalau tadi kan Zaidun Zaidul Abidin, yang satunya mufrad, yang satunya apa ini? Muraqab idhofi, mudhof-mudhof ilaih ya. Nah, sehingga i'rabnya mengikuti alam isim. Tapi kalau sama-sama mufrad, maka alam isim mudhof kepada alam laqab. Wala tartiba bainal kunyati wal ism, wala bainal kunyah wal laqab. Tidak ada urutan kalau alam kunyah dan alam isim berkumpul, atau alam kunyah dan alam laqab berkumpul. Tidak ada urutan. Mau yang mana yang didulukan, silakan. Wa yaqsimul alam aidan ila mufradin wa murakkabin. Alam isim juga terbagi menjadi alam mufrad dan alam murakkab. Fal mufrad az-Zaid wa Hindin. Alam mufrad seperti Zaidun, Hindun, satu lafaz. Wal murakkab thalathatu aqsam. Alam murakkab terbagi menjadi tiga. Murakkabun idhofiyyun ka Abdillah wa Abdirrahman wa Jami'il Kuna. Yang pertama isim alam murakkab idhofi, itu susunannya mudhof-mudhof ilaih. Seperti Abdullah, Abdurrahman, dan semua alam kunyah masuk murakkab idhofi. Abu Bakrin, Ummu Kulsum. Nah, wa murakkabun majiyun babak labak wa khatrat maut wa sibawai. Yang kedua alam murakkab maji, babak labak, khatrat maut, sibawai. Wa murakkab isnadi. Yang ketiga isim alam dari murakkab isnadi, yakni tersusun dari musnad musnad ilaih, mubtada khobar atau fi'il fa'il, terus jadi nama sesuatu, namanya murakkab isnadi. Baroko nahru, ini kalau diartikan baroko itu mengkilat, nahru lehernya, fi'il fa'il ya kan, tapi dipakai nama seseorang. Barok nahru wasyaba karnaha. Ya, ini juga mustad-mustad ini. Syaba karna nama orang ya. Nah, baik, fihi masaya di dalam pembahasan isim alam ada beberapa permasalahan yang kita kaji. Al-masalatul ula, al-alam fil lughah lahu ma'anin. Lafaz alam menurut bahasa memiliki beberapa makna. Al-awwal al-jabal, yang pertama maknanya gunung. Di alam itu maknanya gunung. Jabalun ay alamun, atau alamun ay jabal. Astani ar-ra'yah, alam juga mengandung arti bendera. Alam itu bendera atau ar-ra'yah. Astalis al-alama, tanda. Di alam maknanya tanda. Ini dari siapa ini? Bahasa alam ada yang dipakai untuk nama gunung atau artinya ialah bendera atau tanda. Al-mas'alatu tsaniyah. Al-alamu indan nuhati wa ma wudi'a li musamma muayyan. Alam menurut Al-Nahwu ialah isim yang dibentuk untuk menunjukkan nama tertentu. Jadi dibuat untuk menunjuk nama tertentu. Nahwu Zaid ismu rajul, seperti Zaid nama orang laki-laki. Fatimatu ismul mar'ah, Fatimah nama perempuan. Makkah ismul makan, Makkah nama tempat. Satqam ismul ibil, Satqam nama unta. Qaran ismul qabilah, Qaran nama qabilah. Al-mas'alah tu matanita yang qasimul alam ila shakhsiyyin wa jinsi. Isim alam terbagi menjadi alam saksi dan alam jinsi. Wasaksi huwa ma wudi'a li syai'in bi 'aini la yatanawalu ghairahu. Zaid wa Fatimah. Alam saksi ialah isim alam yang dibuat untuk nama sesuatu tertentu, tidak mencakup yang lain. Seperti Zaid tadi, nama laki-laki tertentu. Fatimah nama perempuan tertentu. Wal jinsi wa ma wudi'a li jinsin lil ajnas. Alam jinsi ialah isim alam yang dibuat untuk nama kumpulan tertentu atau komunitas tertentu. Nahwu Usama lil Asad, seperti Usama nama kumpulan singa. Su'ala lil Ta'lab, Su'ala nama kumpulan musang atau rubah. Du'ala lidikbi, Du'ala untuk nama kumpulan serigala. Ummu Iryad lil Akrab, Ummu Iryad untuk nama kumpulan kalajengking. Al-mas'alatu Arabiyah yang qasimul alam aydan ila ismin wa kunyatin wa laqab. Isim alam juga terbagi menjadi alam isim, alam kunyah dan alam laqab. Walismu wa ma laisa bi kunyatin wa laqabin. Alam isim ialah selain alam kunyah dan alam laqab. Nahwu Zaid, Usama, Fatimah. Wal kunyah hiya ma suddira bi abin wa ummin. Alam kunyah alam yang diawali dengan lafaz abun dan ummun. Nahwu Abu Bakrin, Ummu Kulthum, Abul Harith, Ummu Iryad. Wallaqab huwa ma yuradu bihi madhu musammahu aw dammu. Alam laqab alam yang dipakai untuk gelar pujian yang diberi nama atau celaan. Nahwu Zainul Abidin ini untuk memuji. Jamaluddin untuk memuji. Saiful Daulah untuk memuji. Battah untuk mencela. Anfunnaqah untuk mencela. Al-mas'alatul khamisah. Idza istama'a al-ismu wal laqab. Al-Fatihah. إذا استمع الاسم واللقب وجب تأخير اللقب في الأفصح نحو جاء زيد زيد العابدين jika alam isim dan alam lakob berkumpul maka wajib mengakhirkan alam lakob menurut pendapat yang fasih nahu ja'a zaidun zaidul abidin zaidun dulu alam isim baru zaidul abidin alam lakob qala al-khudwa'i rahimahullah ma lam yastahir lakob wa illa jaza di kasratin lintifa'i libha kakauli ta'ala innamal masihu Isa bin Maryam. Berkata Al-Khudwari, selama alam lakob tidak masyhur, kalau masyhur hanya digunakan maka hilang kesamaran, maka boleh alam lakob mendahului alam isim. Seperti contoh firman Allah Ta'ala, innamal masihu Isa bin Maryam. Al-Masih itu masyhur, ya, terkenal, sehingga didulukan. Al-Masih itu lakob gelar, Isa bin Maryam itu alam isim, ya. Jadi kesimpulannya, hukum asalnya kalau ada alam isim dan alam lakob berkumpul, maka alam lakobnya diakhirkan. Kecuali kalau lakobnya itu masyhur, terkenal, maka boleh lakob mendahului isim. Paham ya? Nah, al-mas'alatu as-sadisah. Yaqulul lakobu tabi'an lilismi fil i'rab li'annahu badal mutawbik au adfu bayan wadhalika fi thalathatil umur. Alam lakob mengikuti i'rabnya alam isim menjadi badal mutawbik atau atof bayan. Ini terjadi pada tiga perkara. Al-awwal idza kana murakkabain, kalau alam isim dan alam lakobnya sama-sama murakab. Awas. Alam isimnya murakab, alam lakobnya murakab, maka alam lakob mengikuti irobnya alam isim menjadi badal mutobik atau bayan. Nah, ja'a abduwahi an funnaqah. Abduwah murakab idofi, ya. Anfunnaqah juga merekab, maka alam lakobnya i'rabnya mengikuti alam isim. Asani idza kana al-awwalu murakkaban wa tsani mufradan. Yang kedua, kalau yang pertama yakni alam isim murakab dan yang kedua alam lakobnya mufrad. Ini alam isimnya murakab, alam lakobnya mufrad, maka alam lakob mengikuti i'rabnya alam isim. Ja'a abduwahi battah. Battatu, ya. Nah. Al-thalis idza kana al-awwal mufradan wa tsani murakkaban. Kalau alam isimnya mufrad, alam lakobnya murakab juga sama, ngikuti i'rabnya alam isim. Nah, ja'a aliyun zaidul abidin. Jadi tiga tempat ini, alam lakob i'rabnya mengikuti alam isim menjadi apa? Ataf bayan atau badal mutobik. Al-mas'alatu as-sabi'ah. yajibu idafatul ismi ila laqab idza kana mufradaini. Wajib alam isim mudhaf kepada alam laqab jika dua-duanya berbentuk mufrad, tidak ada yang merekat. Contoh nahwu Sa'idu Kursin. Sa'id alam isim, Kursin alam laqab, sama-sama berbentuk mufrad, maka alam isim mudhaf kepada alam laqab itu wajib. Wa hadza madhhabul Basriyyin, ini pendapat ahli nahwu Basri. Wa dhahaba al-Kufiyyun ila jawazil af'al. Sedangkan ahli nahwu Kufa berpendapat boleh dibaca dua, yakni alam laqabnya itu mengikuti alam isim sekalipun sama-sama mufrad, boleh juga alam isim mudhaf kepada alam laqab. Ai idafatu ismi ila laqab wa tiba ustadi lil awal. Nah, ja'a Sa'idun Kurzun, ra'aitu Sa'idan Kurzan, martu bi Sa'idin Kurzin. Boleh. Atau tadi dimudhafkan ya ke alam laqab. Jadi yang mewajibkan itu ialah pendapat ahli nahwu Basra. Al-mas'alatu ats-tsaminah. La ta'tiba bainal kunyati wal ismi wala bainal kunyah wal laqab. Tidak ada urutan jika yang kumpul itu alam kunyah dan alam isim, atau alam kunyah dan alam laqab. Terserah mana yang mau didulukan. Nahwu ja'a Abu Abdillah Zaidun, ja'a Zaidun Abu Abdillah, ja'a Abu Abdillah Zaidul Abidin, ja'a Zaidul Abidin Abu Abdillah. Enggak masalah. Ya, bolak-balik enggak masalah. Al-mas'alatu at-tasi'ah. Yang qasimul alam aidan ila mufrad wa muraqab. Alam isim juga terbagi menjadi alam mufrad dan alam muraqab. Wal muradu bil mufrad bi hadzal bab ma laisa muraqaban. Yang dimaksud dengan mufrad dalam bab ini ialah selain muraqab. Nahwu Zaid, Indun, Usama. Ini alam mufrad. Wal murad bil muraqab fi hadzal bab ma ta'allafa min kalimatain aw aktsar. Yang dimaksud muraqab dalam bab ini adalah yang tersusul dari dua kalimat atau lebih. Nah, al mas'alatu wal asya' al alamul muraqab thalathatu aqsam. Alam muraqab terbagi tiga. Al awal muraqabun idhofi, berarti mudhaf ilaih. Nahu Abdullah, Abdurrahman, wa jami'ul kunyah, dan semua alam kunyah. Abu Bakrin. Ats-tsani muraqabun masji, muraqab masji. Nahu Ba'labaku, Hadramaut, Sibawai. Ats-tsalits muraqab isnadi, ya tadi itu musnad musnad ilaih. Fi'il fa'il mubtada khobar jadi nama sesuatu. Nahu barqa nahru syabaqarnaha. Nah, wallahu ta'ala al-bisawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang apa ini isim alam. Ya, jadi isim alam itu bisa terbagi dua, alam saksi, alam jinsi. Bisa terbagi menjadi tiga, alam isim, alam kunyah, alam laqab. Bisa juga terbagi menjadi dua, alam apa ini, mufrad, alam murattab, dengan aturan-aturan yang telah disampaikan tadi. Wallahu ta'ala bisawab. Besok Kamis ta'imtihan apa? Al-Arabiyah linasyim, ya, siap-siap ya. Insyaallah tak kasih soal yang paling mudah. Nah, ketika usaha kalian pusing ya, belajar kosakatanya. Insyaallah nanti akan kita pilih dan yang tak mudah. Jazakallahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.